ada pengumuman penting dari Mama untuk Mama. Halo Mama, gimana kabarnya? Di situasi dan kondisi sekarang ini, Mama harus menjaga kesehatan loh. Wajib olahraga dan istirahat yang cukup. Jangan lupa juga pakai masker dan cuci tangan saat dan setelah beraktivitas di luar. Terus yang paling penting, rutin mengkonsumsi buah dan sayur. Tapi ingat, buah dan sayurnya jangan cuma dicuci dengan air. Nggak cukup, Ma. Mama perlu Mama Lime antibakteria dengan mineral salt. Hanya dengan satu tetes, formula Bioguard dan mineral saltnya efektif merontokkan kotoran, sisa pestisida dan membunuh bakteri. Buah dan sayur jadi lebih bersih, higienis dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, Mama Lime juga bisa untuk cuci piring, Ma. Hebat kan? Pokoknya kalau ada Mama Lime, semua pasti higienis. Sekian pengumuman dari Mama untuk Mama. Stay safe, stay healthy.